Allah wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur kita limpahkan kehadirat Allah yang maha luhur dan maha ghafur, yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tidak pernah terbilang. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para ustaz yang saya muliakan, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, tidak lupa rekan-rekan generasi muda, sahabat-sahabat seperjuangan yang saya cintai. Setelah 56 tahun kita merdeka, maka tentu kita semua menginginkan kebahagiaan. Tapi pertanyaan muncul, bagaimana cara meraih kebahagiaan itu? Ada orang yang mengatakan, oh kalau mau bahagia itu dari harta, mau bahagia itu dari kedudukan, mau bahagia itu dari popularitas. Orang yang punya pendapat bahagia dari harta, waktunya habis untuk mengejar harta. Orang yang berpendapat bahagia dari kedudukan, waktunya tersita untuk mengejar pangkat dan jabatan. Orang yang punya pendapat kalau bahagia dari popularitas, segala yang dia miliki habis hanya untuk mencari ketenaran. Betulkah bahagia itu dari harta, kedudukan, dan popularitas? Sebab logika akan bicara. Kalau bahagia dari harta, tentu orang kaya bahagia semua. Tapi lihat kenyataan, tidak sedikit orang bergelimang harta tapi resah dan gelisah. Laras tahu? Saya mau nanya sama ibu-ibu, apa semua orang kaya bahagia? Betul sekali. Tidak semua orang kaya bahagia. Artinya apa? Orang kaya belum tentu bahagia. Orang miskin pasti susah. Mantak menimbung har ayah harapan. Gus miskin tara sholat ribu. Gus miskin rajin judi susah. Kapasar ngangkut beas dua karung kuat tiap edi. Adan subuh setengah lima simut dua on SE diangkat. Aneh tapi nyata. Jadi bahagia dari kedudukan, siapa bilang? Zaman sekarang lagi musim pejabat stres. Oh kalau begitu dari popularitas, jadi artis kayaknya enak. Siapa bilang jadi artis teripu? Oh, ada yang disuruh berperan jadi orang idiot. Siapa bu? Anjas marah. Gara-gara sinetron jadi rusak ngaran cecet. Aduh mun pange di Anjas Mara kudu perhitungan heula ya. Seenaknya ngambil nama cecet. Bego deh lu. Eta film teh kudu buru-buru ditarik. Sebab naon bu kerating daeng wae ditarik teh bahaya masyarakat teh mengandung kafein. Eta sinetron bisa membuat masyarakat jadi bego. Mak cik yang kawin. Jadi barego, ini udah lajon lagi. Bahaya amun teu buru-buru ditarik. Jadi rusak ngaran cecet lo paling penting mana. Untung Ustaz sabar. Munda geus diteke. Jadi bahagia dari mana bu? Nabi tegaskan arba'atun min sa'adatil mar'i, empat tanda orang bahagia. Kalau kita punya empat kunci ini terbuka pintu kebahagiaan. kebahagiaan, sehingga kita akan berani mengatakan rumah tanggaku adalah surgaku. Yang pertama, Nabi tegaskan mau bahagia darun wasi'un, harus punya rumah, biar bagus asal gede. Naon maksudna Ustaz, aya qalbun wasi'un? Artinya rumah luas, hati bersih. Artinya rumah luas, hati lapang. Artinya rumah luas, hati ikhlas. Saya minta bantuan security, Bapak Hansip, kalau bisa peluitnya jangan terlalu keras. Sebab konsentrasi saya jadi pabulit interiwit. Lamunan tengah tinggal gitu. Tidak kedengarannya atau kumaha ada. Ibu bapak yang saya muliakan, jadi bahagia itu dari hati yang bersih. Ini kunci nih. Sebab kemuliaan seseorang tidak tergantung raut wajah. Kemuliaan seseorang bukan tergantung pakaian. Kemuliaan seseorang bukan dari pangkatan kedudukan, tapi nilai ketakwaan. Tommy Soeharto saja ngaran Pak Ibrahim. Teluk-teluk ngaran Nabi. Cik atau nyamar teh cecep gitu. Ibrahim. Jadi nama tidak menentukan kemuliaan nilai takwa. Makanya manusia itu tergantung hatinya. Jika teko we, tergantung isi teko. Isi susu keluar susu, isi kopi keluar kopi, isi bandrek keluar bandrek. Hati kita susu yang tampil akhlak susu. Hati kita bandrek yang tampil bandrek. Artinya apa? Hati yang bersih yang tampil akhlak mulia, hati yang kotor yang tampil akhlak tercelah. Maka Imam Al-Ghazali kenapa banyak bicara persoalan hati? Sebab ini yang paling penting. Hati-hati orang yang berpenyakit hati. Dengki, tersiksa sampai mati. Tidak senang dengan kesenangan orang lain. Tatangga beli motor, panas tiris. Tatangga beli mobil, di opnamo. Tatangga imana ningkat, paeh. Iraha bahagia. Kasih sabar terus, bikin kemauan. Nah. Enak bu orang yang dengki bu. Justru yang didengkiin yang enak. Yang didengkiin mabuk lagi ngitung duit, bobot tibra, nudengki nama ngomong sorangan di kamar. Nudi omongkan makir bobot tibra. Mantap Nugi, jangan sampai hati berpenyakit. Miliki hati bersih nih. Hati suci, hati lapang, hati ikhlas. Waktu saya SMP kelas 2, waktu itu saya masih jadi pedagang es. Betul Pak, saya pernah jadi pedagang es. Tujuan saya bukan cari uang. Saya ingin merasakan susahnya cari uang. Berat, panas terik, keringat tidak sedikit. Etama diuji ku Allah. Dugikan kasihan es tepayu. Hiji-hiji aja. Tapi terputus asa cek kiai. Ya, es tiang doa kudu maksimal. Nggak doa apa ibu? Ya Allah, bayang maha bagi rizki. Bagikan rizki buat hambamu ini. Habiskan es ini ya Allah. Alhamdulillah siang eta kene sadayana es set di leut nyalira. Padahal lamun teh kitu mah beak-beak. Set kan ari setor dipecat. Wah meni galak dipecat. Leutik-leutik diajar korupsi. Bapak ari korupsi kecil-kecilan langsung dipecat. Ari besar-besaran diam aja. Saya ini bukan anak kiai. Bapak saya bukan kiai, Bu. Tapi waktu kecil saya senangnya dekat sama kiai. Cing, atuh lamun urang dekat jeung kiai mah insyaallah kenging berkah. Laras teu, Bu? Aya kiai sasalaman. Waktos barangkali gaduh cita-cita, iraha tiasa sasalaman sareng Pak Zainuddin MZ. Mun hese Bu hoyong salaman kaburu uing. Salaman jeung nini-nini. 7 tahun tebisa sasalaman, ngawas pengumuman dina koran. Ikutilah lomba pidato mirip Kiai Haji Zainuddin MZ. Wah, kalau saya dapat piala ini, kayaknya bisa salaman. Pesertanya ada 100, mirip semua. Saya kebagian nomor 57. Kata panitia, Cecep Maulana peserta 57 silakan tampil. Disuruh pidato di payungan Pak Zainuddin MZ. Kebetulan jadi juri. Saya bilang begini Pak di depan beliau. Assalamualaikum. Lagi perlombaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada kudu mirip. Dinilai langsung sama Pak Zainuddin. Hakikat puasa membentuk manusia bertakwa. Intinya pengendalian diri agar kita terhindar sifat tercela, sekaligus membentuk kepekaan sosial dalam kehidupan. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Maka kalau kita diberi keluasan rezeki, di sana ada anak-anak yatim, janda-janda tua, panti jompo yang kurang mampu. Iklan layanan masyarakat ini terselenggara kerjasama dengan larutan penyegar cap kaki kita. Oh, dari nanti pindah ke ayahnya tanah liwa. Pak Zainuddin melambaikan tangan. Sini, nak. Nama kamu siapa? Cucu. Atau sedih 7 tahun karek saya lama. Cecep apa? Malaga. Jadi ngeletikan daerah. Suara kamu mirip. Bapak juga mirip. Mirip bapak. Kamu sama dengan anak saya. Putranya sebesar saya, Bu. Yang paling gede. Namanya Haji Fikri. Alhamdulillah sudah haji. Semua anaknya 4. Laki-laki semua. Alhamdulillah haji semua. Istrinya ibu haji. Mana haji. Wana haji. Eta kabeh tatanggana nugas ka Mekah. Haji. Sarua di dieu ge. Ngobrol panjang lebar saya bisik-bisik kiai biasanya sok gaduh amalan. Kiai biasanya suka ada wirid-wiridnya. Sugan we masihan, Bu. Maaf, Pak, saya lancang. Ada apa, nak? Saya ingin tahu rahasia Bapak. Rahasia apa? Rahasia sukses, Pak. Tidak disangka, Bu. Pak Zainuddin membisikkan ke telinga saya 3 kali rahasia. Ya sama, Pak, ngaharewos. Lalaunan. Terlalu sekali, kata Pak Zainuddin. Kaci ditarikin. Mau tahu rahasianya? Belum kompak. Anak-anak mau tahu rahasianya? Diputer, dijilat, telat. Beda baru dapet di beres seri mas sare. Saru aja nini-nini. Saya kalau di kuliahan ngajar sama mahasiswa saya serius di kuliahan. Di dia dibawa serius menghiji-hiji mundur. Ibu-ibu dan bapak-bapak, apa rahasianya kata Pak Zainuddin? Sini. Apa, Pak? Ikhlas. Apa, Pak? Ikhlas. Terus apa lagi, Pak? Ikhlas. Gagaro ikhlas. Jauh-jauh ke Jakarta kan benang ikhlas. Uwi ke Bandung bingung naon artina. Murid saya di masjid nanya di Bandung, Pak Ustadz Cecep, sukses ketemu Pak MJ di Jakarta. Apa rahasianya? Ikhlas. Apa-apa? Ikhlas. Apa lagi, Pak? Ikhlas. Kata budak gagaro Ustadz bingung sarua aing gelieur di Jakarta lagi gitu. Nah ke Bandung lagi gitu. Kumaha hati pusat. Jadi rahasianya apa, Bu? Nih, pertama kuncinya. Kamin amalin yatasawwaru bi surati amali dunia wa yasiru bi husni niyya min amali al-akhirah. Wa kamin amalin yatasawwaru bi surati amali al-akhirah summa yasiru min amali dunia bi su'i niyya. Betapa banyak amalan dunia jadi amalan akhirat karena baiknya niat. Tidak sedikit amalan akhirat jadi amalan dunia karena jeleknya niat. Salat, zakat, puasa, haji itu adalah amalan-amalan akhirat. Tapi tidak ikhlas hanya jadi amalan dunia. Petani mencangkul di sawah, pedagang jualan di pasar, buruh kerja di pabrik itu adalah amalan dunia. Tapi ikhlas cari nafkah halal membiayai maka setiap campuran tetesan keringat yang keluar dari seorang pedagang dan buruh dicatat jadi pahala yang bermanfaat di akhirat. Demi Allah, petani yang penghasilannya tidak besar, pedagang dan buruh yang gajinya tidak besar, tapi cari nafkah halal membiayai anak istri lebih mulia daripada pejabat tiap hari korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang harus ibu banggakan. Kalau dikasih rezeki suami teh ulah jangan doang. Nanti oke peot saya gitu. Jangan begitu, Bu. Yang penting halal, betul? Punya duit, senyum. Kaboga duit, senyum. Sebab kesenyum oge anger kaboga duit. Sudah lamun ibu amak-amakan tidak loba duit. Begini ya, mending senyum tapi kudu aya balat. Lah serangan wae. Ibu-ibu, senyum dah senyum teh Bu. Berpahala, leres teh Bu. Nabi itu terkenal orang yang murah senyum. Tapi kalau agama sudah dicaci maki dan dihina, galaknya bukan main. Baru marah. Tapi senyumnya, sungguh senyuman yang ikhlas. Ini nih, penting. Makanya kalau ibu, suami baru pulang dari pasar, capek bukan main, langsung bu, senyum. Nyai, tak, yang belanja di akang. Tapi kan, sabar. 10.000, setahun. Punten ibu, senyum atau apa? Jawab dengan jujur. Senyum atau amok? Senyum. Wah, akang ditampi kunyai. Ibu kedah cerdik. Sabaraha akang? 10.000. Kang mau sabaraha lami? Sataunan. Ibu buru-buru ke pasar beli kalender. Saya mau nanya kalender ke anginnya sabaraha sasi? Pas bisa. Kami tu nyai, alhamdulillah terus di pasar kenging dia cekap setahun. Mau nawan kalender? Ini apa yang buang letakkan kalender? Kira-kira 10.000 setahunannya banyak. Hati bersih, hati suci, hati lapang, hati ikhlas. Dua, Markabun Syarif punya kendaraan cepat dan lancar. Mau bahagia itu harus punya kendaraan mobil, Ustaz. Bukan. Lalu apa yang bisa memperlancar hablum minan nas, hablum min Allah. Hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah. Nabi pernah kepada para sahabat bertanya, Ataturuna manil muflis, tahukah kalian orang bangkrut? Ya Rasul, pedagang, itu bangkrut dunia. Lalu siapa yang bangkrut akhirat? Innal muflisa min ummati mayati yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa yati khamsata ma'aza wa qaza fa'aza wa akala malahaza wa safakata ma'aza. Orang yang bangkrut di akhirat, orang yang nanti di yawmal akhir bawa sholat, zakat, puasa, tapi bawa dosa pernah mencaci maki, memfitnah, memakan harta orang, membunuh. Si Fulan mau masuk ke surga, datang tetangganya protes, ya Allah saya tidak rido. Kenapa? Sebab dia waktu di alam dunia pernah memfitnah saya. Ibu-ibu, ini urusannya hablum minan nas. Bereskan. Kalau dengan Allah sih, Bu, kita diampuni langsung beres. Tapi kalau dengan manusia harus yang bersangkutan meridoi persoalan itu. Orang nyuri sendal tahajud, tobat ke Allah sampai nangis, balikin heula sendal. Sebab ada hubungan dengan yang punya sendal. Lalu apa yang terjadi? Ditanyalah yang difitnah. Bagaimana? Sudahlah. Dia pernah memfitnah saya waktu di alam dunia, saya ikhlaskan. Nah, kalau sudah ada kayak gitu berarti impas. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Sudah saja dia kebetulan pernah sholat di alam dunia, biar saya minta pahala sholatnya. Jadi beres urusan saya dengan dia. Ya susah juga, mau gak mau harus dibereskan. Akhirnya kayak begitulah. Datang yang kedua, Dia pernah mencaci maki ya Allah, dan saya minta puasanya. Akhirnya beres dengan yang kedua, tapi puasa diambil. Datang yang ketiga, dia waktu di alam dunia pernah nyuri uang saya. Makanya parah kalau jadi koruptor, sebab bukan orang individu, duit rakyat yang nuntutnya rakyat. Dia pernah nyuri uang saya. Terus biar saya ikhlaskan, dia pernah zakat, nah saya minta pahala zakatnya saja. Yang kaget datang yang keempat. Siapa yang keempat? Saya waktu di alam dunia dibakar rame-rame sampai mati saya, dia yang bunuh saya ya Allah. Waduh, berat nih, pernah membunuh si pula nih. Lalu gimana yang dibunuh? Sudah sajalah, saya ikhlaskan saya pernah dibunuh, tapi saya minta semua amal soleh dia buat saya. Mau gak mau, akhirnya begitulah rugi si bulan ini. Habis amalannya, walaupun beres urusan dengan keempat tetangganya. Yang kaget datang tetangga yang kelima. Siapa ini yang kelima? Saya juga pernah difitnah ya Allah. Terus saya minta sholatnya, sudah diambil. Saya minta zakatnya, terus di sana. Saya minta puasanya, terus heret. Jadi tinggal naon, terus Allah nanam. Jadi gimana saya? Terserah kamu, pokoknya dia sudah enggak ada apa-apa. Akhirnya dipikir-pikir, kata yang kelima, ya sudahlah. Saya enggak akan minta sholatnya, enggak akan minta zakatnya, enggak akan minta puasanya, enggak akan minta hajinya. Saya enggak akan minta apa-apa dari dia, karena dia sudah enggak punya apa-apa. Justru saya mau ngasih. Kata yang kelima, kamu mau ngasih? Ya, saya mau ngasih. Kebetulan saya mau ke surga, tapi ada kesusahan. Saya punya dosa, nah supaya lancar dosa saya kasihin sama dia ya. Maka Nabi tegaskan, fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyuhzama alaikum khizam min khatayah. Apabila pahala kebaikannya habis untuk menebus hutang dosa, diambil dosa orang yang difitnah, dikasihin sama yang fitnah. Makanya hati-hati nih, persoalan hutang gak dibereskan waktu di alam dunia, nanti di akhirat mau bayar pakai duit, duitnya dari mana? Tentu akan kehilangan pahala zakat kita, kebaikan kita. Maka hati-hatilah kita berhubungan dengan tetangga. Walaupun sholat kita mantap, puasa kita gak pernah bolong, zakat kita rajin, tapi kalau tidak baik hubungan dengan bertetangga, maka akan rugi hidup kita di alam dunia. Maka saya seru kita harus perbaiki hubungan dengan para tetangga ini. Bukan hanya yang berkumpul di sini, tapi para pengusaha pun harus lebih dekat dengan masyarakat agar nanti terjamin di yaumul akhir. Ini yang paling penting nih. Perhatikan dulu masyarakat sekitar. Sebelum menarik pekerja dari daerah luar, pikirkan dulu masyarakat di sini sudah kerja apa belum, baru kasih kepada orang lain. Sebab kita harus memperbaiki kesenjangan sosial ini bisa menimbulkan ekses di mana-mana. Lihatlah, keributan terjadi di mana-mana. Kenapa? Sebab ada persoalan kesenjangan dan ini harus diperbaiki, lebih diperhatikan. Ini yang pertama, yang kedua. Punya kendaraan cepat dan lancar. Perbaiki hubungan bertetangga, tapi Allah yang paling utama. Saya pernah diundang ceramah, kaget. Kenapa kaget? Baru pertama saya diundang ceramah, yang hadir semuanya tentara, Pak. Lebih dari 1000 tentara semua. Wajah serem-serem, kurangnya ceramah jadi kebawa serem. Waktu baca markas besar TNI Angkatan Darat, pantesan tentara KBD dan markas tentara. Waktu masuk, kan di gerbangnya ada penjaga. Yang kaget, saya kan waktu masuk gerbang, gak sengaja garuk-garuk kepala, ada arah-arah turut ya. Oh, disangka penjaga gak hormat. Datang masuk ke formal lewat, dihormat. Orang jadi gak hormat. Dalam arah-arah turut hulu. Masuk, di barisan paling depan. Yang kaget, ceramah di tentara mah beda kan. Sebelum ustaz tampil, teh disiapin dulu sama komandan. Di pinggir saya kan komandan maju ke depan. Dalam hati dia komandan rek naon dia. Ternyata nyiapin pasukan dulu. Teriak bu di depan saya. Kepada seluruh pasukan istirahat di tempat. Saya juga ikut istirahat di tempat. Dina hati ngomong kakara aing ceramah istirahat di tempat. Tapi dina hati siap. Ikut siap. Untung bahwa pernah pramuka jadi apa. Mau kaget komando katilu. Kepada Al-Ustaz Etepal waktu tempat kami persilakan. Siap. Aduh kakara aing ceramah dibentak-bentak. Untung geus kuat mental. Siap-siap. Aduh kepingsan. Ceramah sajam. Selesai ceramah saya duduk lagi. Waktu duduk ada pejabat mendekati saya, senyum. Orangnya senyum, weh. Ini itu senyum. Assalamualaikum, Ustadz kecil. Waalaikumsalam, Bapak gede. Masih muda, berapa usia? 23. 23? Sama dengan anak saya. Bapak juga sama dengan bapak saya. Tapi jadi sarwaki mas sarwa. Mana saya sarunya aki bapak, ngomong. Ngobrol panjang lebar. Ustaz kenalan, ini nama saya. Masih kartu nama. Dibaca teh kartu nama anak pejabat. Wakapolda, wakil kepala polisi daerah Jabar. Iyo rajana polisi nomor 2 se-Jawa Barat. Malah kaget dia bilang gini, Ustaz kartu nama saya buat Ustaz jangan hilang. Kalau mobil Ustaz disetop polisi tunjukkan kartu nama ini. Beres. Wah, kakak Emi. Kita mah kemana-mana di sana kok menyetir mobil teh saku hanap sih STNK di saku luhur Wakapolda. Makanya lalu mobil disetop polisi. Pasti kan polisi yang nyetop baca Wakapolda. Kaget. Padahal dulu di pesantren saya diingatkan Kiai Cep, kalau sudah beres dari pesantren jangan silau mata oleh jabatan, jangan silau mata oleh kedudukan dan kartu nama. Nasihat Kiai jadi kenyataan. Lebih nyetir mobil ditabrak dari belakang. Juger. Lihat spion kaget yang nabrak mobil polisi. Betul Pak. Ditabrak polisi. Panjang urusan mobil penyok kurang dipolototan. Saya ningali saku, saya tersenyum Wakapolda saya bawa. Bapak alam menabrak melotot. Beres. Tenang ya Wakapolda ya. Saya berhenti, yang nabrak berhenti di depan saya. Saya keluar, yang nabrak keluar. Betul, yang nabrak polisi. Saya belum melihat wajahnya. Saya belum melihat mukanya. Yang saya lihat rambutnya dari belakang. Seragam dinas dan senjatanya di pinggang. Begitu dia lihat ke belakang, saya lihat mukanya kaget Pak. Ternyata orang yang nabrak saya, orang yang ngasih kartu nama. Yaitu Wakapolda. Ustaz kecil bapak. Disangka-sangka nu nabraknya nu dibangga-bangga. Tapi orangnya tanggung jawab Ustaz. Bapak yang salah. Semua kerusakan mobil Ustaz bapak ganti. Begitu kan orangnya jadi izin. Ah bapak menikah ke sawai. Wios dong digentosan. Basa-basi. Itu disangka basa-basi saya teh dianggap serius. Hoyong gantian cik Ustaz entong. Alhamdulillah mobil penyok jadi gantian. Untung nama dipicun Wakapolda. Disangka saya bisa menolong, justru membuat mobil jadi penyok. Artinya apa? Membanggakan manusia belum tentu membuat kita mulia. Maka jangan silau kita dengan manusia. Gara-gara dia lebih kaya kita nunduk-nunduk. Gara-gara dia lebih tinggi kedudukan, wah sopannya bukan main. Tapi ketemu dengan tetangga yang lebih miskin dari kita, galak melototnya bukan main. Dengan orang kaya, gak mau pak. Orang yang lebih rendah dari kita, cager sih ya. Lagi tuh gitu, cair. Sebab manusia itu sama. Yang membedakan ketakwaan, betul bu? Yang membedakan ketakwaan, maka dekati Allah. Itu kunci yang paling utama. Maka ada santri dengan gurunya dialog. Guru, ajarkan aku ilmu agar imanku bertambah. Kalau kamu mau ilmu agar imanmu bertambah, berenang kamu di tengah laut. Masa guru, Saya kira nggak ada hubungan air laut dengan iman. Kalau kamu nggak percaya, kita berenang saja. Saya sih sudah percaya, kamu saja yang berenang. Nanti diantarin. Baik, guru. Ini maaf, Bu. Karena banyak kendaraan lewat, saya dulu pernah kuliah di IAIN, jurusan dakwah. Itu ada mata kuliah namanya ilmu retorika. Ilmu retorika, ilmu cara pidato. Dalam ilmu cara pidato itu diungkapkan bahwa manusia cenderung melihat benda yang bergerak. Makanya kenapa, Bu, saya ceramah, telunjuk saya tidak mau diam. Hirup terus supaya ibu melihat saya. Saya bolak-balik mata kaditu kadil. Supaya apa? Supaya ibu melihat saya. Tapi telunjuk saya bergerak, muka saya bergerak, ayah truk ngeliwat, ibu ningali truk. Sebab truk lebih gede dari curug saya. Jadi kita harus buat kesepakatan, ayah truk pula ditingali. Siap, Bu? Sebab saya susah, dia pakai truk, ibu ningali truk. Nah, gitu-gitu kene, itu bahwa, oke, truk nomor roba. Mereka dari terus, aku Bu. Boleh melihat, tapi no hidungnya ngumpul. Sekitu selfie. Siap, Bu? Ayah truk ningali deh. Ini barang gak apa-apa. Bapak mau mau ningal, apa itu ningal sama ayah? 30 tangkis yang ningali teko. Mau lagi ningali wasir. Baik. Nah, bulan ditingali lo cerita. Mantap. Kita mau tegar, kakak. Siap, Bu? Beres, pacap, kayak ngurus nada awal, Tayo. Ayo konsentrasi terus, Bu. Ini atas-atas ini. Baik. Nah, ibu-ibu akhirnya naiklah perahu ke tengah lautan. Murid dengan gurunya itu. Lalu setelah di tengah lautan, kata gurunya, berenang kamu. Berenang saja. Akhirnya ditanya sama gurunya, sudah bertambah imanmu apa belum? Belum, guru. Sabar. Iman itu bertambah kalau sabar. Akhirnya ditanya lagi sama gurunya, sudah bertambah imanmu belum? Belum, guru. Kata saya juga, guru, gak ada hubungan iman dengan air laut. Oh, baik kalau begitu, kita buktikan. Tunggu ya. Diambillah dayung. Ini tahu apa? Dayung, guru. Nah, lihat dayung ini. Waduh, filosofinya bagus, guru, ini. Dikayuhkan, Bu. Set. Satu kali. Menjauh. Set. Sudah nampak imanmu belum? Belum, guru. Dikayuh 5 kali. Set. Set. Set. Set. Set. Menjauh. Teriak lagi. Sudah nampak belum? Belum, guru. Dikayuh lagi 10 kali. Set. Set. Terus 10 kali. Sudah nampak imanmu belum? Belum, guru. Dikayuh lagi. Sampai teriak muridnya ini, guru, jangan tinggalkan saya. Iman tenamah, guru Allah. Tapi aneh, gurunya terus mengkayuh. Sampai minta tolong. Wah, ini kayaknya guru gak main-main nih, ninggalin saya. Guru, tolong saya gak kuat, guru. Gak begitu lama ini. Saya sudah gak kuat, guru. Terus saja mengkayuh, gak mau dengar. Padahal kedengaran. Tapi aneh, gurunya tidak mau menoleh. Sampai tertutup kabut hitam. Gak kelihatan lagi perahu gurunya. Gak kelihatan lagi gurunya itu. Setelah gak kelihatan, teriak sangat keras muridnya ini. Tidak ada siapa-siapa di tengah laut, dia teriak. Tapi aneh, bukan tolong guru yang dia bilang. Tolong, ya Allah, tolong saya, tolong, ya Allah. Baru ketika dia bilang, tolong, ya Allah. Datang dari belakang gurunya. Dipegang tangan muridnya. Kalau kamu bilang tolong guru, kapan iman kamu nambah? Tapi kalau kamu bilang tolong ya Allah, imanmu akan bertambah. Sudah nambah iman belum? Sudah. Resien dikara love ya, ayo ini. Tapi memang begitulah. Kalau kita minta tolong kepada Allah, baru iman kita akan bertambah. Kalau kita gak pernah minta tolong kepada Allah, kalau kita gak dekat kepada Allah, bagaimana nih kita bisa bertambah? Maka bagaimana supaya dekat dengan Allah ini? Ya harus ada ilmunya dong. Siapa ingin dunia harus ada ilmunya. Saya ingin ada akhirat harus tahu ilmunya. Maka ini ilmunya penting nih. Ustaz, saya pengen punya istri yang soleh, suka ngaji, dan soleh teh harus tahu ilmu cara soleh. Ilmu cara soleh didapat dari ngaji. Dari tara ngaji kumaha bisa jadi soleh. Ustaz, saya pengen punya anak soleh, osok ngaji, tara, anak soleh teh harus tahu cara soleh. Cara soleh dapat dari pesantren ngaji. Ayo taradi ke pesantren kentradi ajak ngaji kumaha bisa soleh. Itu logika yang menarik untuk kita perhatikan. Jadi ada ilmunya. Sebab tanpa ilmu kita bisa tertipu. Waktu di tanah suci ada nenek-nenek gak bisa tidur, Pak. Kenapa nenek-nenek gak bisa tidur padahal dia nginep di hotel berbintang 5 Hilton? Ibu-ibu, kenapa gak bisa tidur? Sebab di lampu kamar hotel itu nyala terus. Mau matiin gak hafal saklarnya sebelah mana. Biasa di kampung, bobotnya lampunya parumwai. Jadi hayang mereman, batur mawiri dia menangan saklar. Dipanggil pelayan, datang orang Arab. Udah di Arab, mabu hotel Arab, pasti orang Arab. Pelayan naobe. Arisin ini terbisa bahasa Arab. Terboga ilmu bahasa Arab. Jadi tuh nyambung komunikasi nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Arab. Ya lampu pareman. Ya liur si Arabnya dibare bahasa Sunda mah. Ma pareman. Naon pareman. Tutunjuk kana lampu sini nih teh. Nur, nur. Maksudnya cahaya lampu. Tak ingat baheula ikeun ngaji nur teh cahaya dipake sabisa-bisa. Nur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudna paehan eta lampu teh. Tak ingat baheula aya maot make eta itu. Eta si Arab lain mehan lampu madan abus ka kamar norokana si Aki maot. Gara-gara teboga ilmu bahasa Arab. Jemaah saya dulu pengen beli kurma teu tira mah hayang 2 kilo ka pasar teh. Duit tabu opat teu wiwi. Waktu saya pembimbing bingung. Kumaha? Ka mana eta teh? Ternyata buta tukang kurma nyebutna rokata ini. Ingat sholat subuh dipake. Rokata ini lain mere untung teu komat oge. Ada mena 2 rokaat eta mah. Lain 2 kilo. Gara-gara teu boga ilmu bahasa Arab. Urang beca di Jakarta. Ibu-ibu disampurkeun turis. Kamhir. Kagamir tuan. Celek ku ibu-ibu. Wah. Wah, tatuah. Makanya teu kuat. Turis teu ngarti teh. Let's go muntah inggih mah. Padahal rek mere 20.000 ibu. Gara-gara teu boga ilmu bahasa Inggris, Arab, Arab eta kumaha? Geus kubur let's go teh Inggris. Arab, Arab. Lamun sih Bu. Ini nih, makanya kita kumpul di sini mau cari apa sih ilmu? Leres Bu? Sok Ibu, saya suruh milih. Saya kasih 10.000 kayak dakwah eureum atau menang ilmu? 20.000 atau ilmu? Ilmu. 20 juta ilmu. Nah, ada lawan. Hai 10.000 mah ilmu. Buat Ustaz jemil hoki. 20 juta mah. Bisa ngadeli tahu apa. Ibu-ibu, ilmu nih. Makanya mau selamat hidup di alam ini harus tahu ilmunya. Apa ilmunya itu? Tidak kitab kuning naon atau startup repo-repo. Ibu teh sudah tahu. Al-Quran itu ilmu cara hidup di alam dunia. Bisa baca, ngerti, diikuti, selamat. Itu saja. Ibu saya suruh nyetir truk. Dan gak mau. Sebab apa tidak tahu ilmu cara nyetir truk. Maksakan tujuan kepada larang. Kenapa nyampe Hasan Sadikin? Sebab tidak tahu ilmunya. Kurang bisa nyetir ya belum tentu salah mah. Kita nyetir mobil, baca peringatan, awas ada lubang, belok. Kenapa? Ada bahaya. Tahu dari mana? Oh, polisi kan? Eta peringatan saya bisa maca, awas ada lubang. Aya deui peringatan, awas aya liang, belok. Kok belok lagi, kan pakai bahasa Sunda. Saya masih ngerti. Coba kalau peringatannya pakai bahasa Inggris, dia nyetirnya di Amerika, dibaca be careful, there is hope. Artinya sarua awas, ayah liat. Lantaran pengerti, Madonanya kapan naik naon, Cepa naik terus, buruk Madon nikas, nyabus kena liat. Gara-gara tuh bisa maca aturan. Gara sebo? Hayang selamat di alam dunia tuh bisa maca Quran lucu. Gara sebo? Geus teu bisa maca, teu ngarti jauh jeung Ustaz Ripu. Hayang selamat itu namanya tidak sesuai dengan rencana. Tidak logis namanya. Oleh karenanya, maka Al-Qur'an ini yang penting. Teman saya kemarin dikirim ke Afghanistan, 4 bulan dia di sana. Wah, ada menariknya juga, Bu. Selesai dakwah dari Afghanistan di sebuah perkampungan ya di Afghanistan. Ibu-ibu, lalu apa yang terjadi? Cerita, Ustaz, kok saya malu ceramah di Afghanistan? Kenapa malu? Kamu kan bahasa Arabnya fasih, makanya dikirim. Bukan masalah itu. Saya ceramah di sebuah masjid. Penuh masjid itu, padahal masjidnya seperti Masjid Agung. Masjid Agung Bandung besar, penuh. Yang saya kaget, 90% yang hadir adalah orang yang hafal Al-Quran. Coba bayangkan gimana gak malu saya dakwah di tempat kayak begitu. Gimana enggak gemetar, saya takut salah. Waduh. Jadi perkampungan itu terkenal banyak para penghafal. Malah di setiap rumah itu biasanya kalau punya anak 4, yang paling besar hafal 30 juz. Paling minim 20 juz. Nomor 2 20, nomor 3 10. Waduh. Ini harus kita jadikan contoh. Kenapa? Sebab masyarakat di sana saking rajinnya tadarus. Bukan hanya maghrib, isya, subuh saja, lohor pun selesai sholat baca satu juz. Berarti bu, sehari 5 juz, gimana nggak hafal kalau tiap hari kayak begitu? Ini harus kita budayakan, sebab kecintaan yang besar terhadap Al-Quran. Maka yang ketiga, misbahun mutiun, lampu yang terang. Mau bahagia harus punya lampu. Apa lampunya? Lampu yang menerangi rumah kita. Sinari rumahmu dengan sholat. Sinari rumahmu dengan membaca Al-Quran. Sinari alam kuburmu dengan 3 perkara. Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amal jariah, harta yang dikeluarkan untuk kepentingan agama Allah. Ini yang paling penting nih. Anak yang soleh. Para pemuda, kita jangan kecewakan orang tua kita. Selesai sholat, doakan mereka. Betapa besar jasa orang tua bagi kita. Orang ninggalin sholat masih bisa kaya. Orang ninggalin zakat masih bisa sukses dunia. Tapi coba-coba durhaka kepada orang tua, maka tidak mungkin dia akan berhasil hidup di alam dunia, karena azab akan langsung turun di alam dunia orang yang durhaka kepada orang tua. Maka para pemuda ingat pesan Ali, laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha ana azab. Bukan dikatakan pemuda yang hanya membanggakan bapaknya, tapi dikatakan pemuda yang menunjukkan prestasi dan potensi dirinya. Maka saya mengajak semua generasi muda di sini, kita kompak cuci minuman keras dan parjulian agar Islam cerah di masa depan dengan prestasi yang kita miliki. The future of our nation is on our hands. Masa depan bangsa ini ada di tangan para pemuda. Lihat satu daerah di Spanyol, namanya Andalusia. Dulu Islam jaya, kenapa sekarang banyak berubah masjid-masjidnya menjadi gereja? Karena dulu habis generasi mudanya. Generasi muda jauh dari agama, generasi muda jauh dari para ulama. Sehingga habis Islam betul-betul merosot di Andalusia. Sebuah kota yang namanya Andalusia. Apa bu? Andalusia. Pokoknya ingat weh, artinya teh kamu Andalusia. Ingat terus gerasa. Mual pohon. Ini nih yang harus kita perhatikan. Betul Pak, itu daerah adalah dulu Islam jaya di Andalusia, sekarang habis itu. Ibu-ibu dan bapak-bapak, yang keempat, bahagia akan didapat kalau kita punya pasangan takwa. Suami punya istri yang saleh, istri punya suami yang mengajak ketaatan kepada Allah, anak-anak yang saleh. Kayaknya dulu di pesantren kata kiai, "Cep, nikah itu tidak seindah yang kamu kira." tapi indah sekali kalau pakai iman. Nikah tidak senikmat yang kamu duga, tapi nikmat sekali kalau pakai takwa. Jadi pernikahan kalau di dalamnya ada iman dan takwa, indah dan nikmat. Hilang iman dan takwa, hilang juga keindahan dan kenikmatan itu. Oleh karena yang penting nih, iman dan takwa ini dibawa-bawa. Saya kan nanya ama kunaon sih loba pasangan pasea wae, kumaha tuh ama ngarang suami istri teh damai rumah tangga teh. Aya resep ti ama hoyong teh jang, aduh hoyong pisan ama. Jaga lamun maneh boga pamajikan ieu, amalkeun resep ti ama. Sampai sekarang Bu, eta kalimat ti ama titik jeung pamana inget keneh. Saur kiai kieu cenah Bu. Lamun jaga maneh boga pamajikan, lamun pasea ulah bareng. Sakitu ibu-ibu teh kiai. Kuda enung elehan sekali ewang. Tuan we saan panggelana eta nu trit. Geus eta beres takara gantian. Kunaon sih meni asin-asin teuing? Nah, berarti giliran salah ti heula ngamuk. Ibu hayang amuk ge tahan we. Akang teh amuk. Amuk. So, keraskeun da giliran akal. Okoreang. Atos kang acah. Kayak geus beres takara jelaskeun. Kang, nu ngaasinan si Bibi, nama lotot ka Nyai. Eraeun ibu-ibu. Aya ge cenah ku tulisan, jadi suami istri gaduh pulpen hiji ewang. Jadi lamun ambak tulis. Kumaha asin-asin teuing? Tulis. Kumaha asin-asin teuing? Pasikeun. Jawab ku si Nyai. Lantaran nu ngaasinan si Bibi. Pasikeun. Damai. Kelaba omong da pasti ati lantaran ieu leres teh Bu. Ku tulisan mah moal sok geura omahkeun pasangan-pasangan muda. Tapi ku tulisannya aya negatifnya. Negatifnya di mana? Ada cerita menarik nih. Suami istri berantem terus, wengi-wengi teh pasea we. Ibu-ibu. Terus kumaha ibu-ibu? Terus pasea teh kebetulan suaminya butuh. Jam 4 subuh kudu diogahkeun. Ibu-ibu kudu diogahkeun. Nyarios isin ditulis we. Nyai kudangkeun akang jam 4 penting. Pasikeun ka si Nyai nanti. Dibaca, butuh ya. Hayu tadi molotot da bentak-bentak. Ibu-ibu bobo we. Hari ogah jam 6. Kaget eta mah salah kuna ngamuk. Nyai ieu jam sabaraha? Jam 6 akang. Kan geus teh meja urang. Atos iraha itu ya tulisanana aya dina bantal teh bacaan akang udang geus opat cenah. Jadi ditulis ka udang geura teh ai mane kumaha bisa udang ditulis ada di dinya ginulis hiji-hiji we. Jadi teh udang-udang ibu negatifna teh. Saya dapat cerita ini Bu dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kebetulan dulu Gus Dur pernah cerita sama saya lewat koran. Jadi yang menang ilmu mah di mana we. Ayeuna mah aya koran, aya kitab-kitab tinggal dipelajari we ibu-ibu. Geus kudu panggil langsung, leres teh Bu. Tong ribu-ribu ilmu mah ayeuna mah. Sampai kiai ti Arab be urang bisa meunang aya kitab-kitabna. Jadi ternyata kalau kita lihat kita perhatikan bahwa ini pentingnya ilmu agama. Jangan sampai kita menjadi manusia yang rugi. Perbesar kecintaan kita kepada Allah. Perkuat kerinduan kita kepada Allah. Maka bagaimana caranya? Maka kita harus menciptakan lingkungan yang membuat kita semakin besar kecintaan kita ini kepada Allah. Kalau hidup di masyarakat yang mana melupakan kepada Allah, hati-hatilah, lama-kelamaan kita pun akan terbawa. Murka Allah akan datang. Kecuali dimulai dengan beberapa perkara. Salah satu di antaranya adalah dicabut kasih sayang di antara manusia. Lihat, sekarang masih ada manusia yang rela melihat manusia dibakar hidup-hidup. Di mana kasih sayangnya? Dibunuh bukan hanya ditembak kepala, tapi dipotong kepalanya. Saya lihat, saya perhatikan. Saya punya foto-foto itu. kekejaman-kekejaman di beberapa daerah bukan hanya orang tua, balita, tanpa kepala. Kok manusia sepertinya sudah tidak punya lagi kasih sayang? Murka Allah akan datang, gak langsung, kecuali datang beberapa perkara. Di antaranya adalah dicabut kasih sayang di antara manusia. Maka ini yang harus kita perbesar. Perkuat kasih sayang kita ini. Cinta ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan. Ibu cinta kepada Allah, Bu? Alhamdulillah. Maka untuk memperbesar kecintaan kepada Allah, saya tertarik dengan istighfar yang biasa dibacakan Kyai Haji Abdullah Gymnastiar. Kebetulan kita sering bareng-bareng di TVRI setiap Jumat jam 4 sampai jam 5 sore, namanya Cahaya Kalbu. Saya kasih contoh, kita baca bergantian. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Silakan Bu. Astaghfirullah. niscaya.